Mas Rami gak rok-rokan. Ibu Sumiase, terima kasih. Nanti ada waktunya joget sendiri ya Bu ya, ben digarap karo arek sing nang mburi. Aku gak oleh. Berdosa. Oke, kali ini satu tumbang lagi dari saya, lagunya request lagi. Request ono 50. Pendek. Yuk, dikasih lagu bersama Abi. Abi. Selamat buat anda di Korea yang masih belum pulang, selamat bekerja buat teman-temannya Indonesia sebelah kiri. Pasukan goyang gopel, kita goyang bareng. Biarkan orang menjamahmu, takkan ku biarkan orang menyentuhmu. Hanya satu yang ku harap darimu, kejujuran serta kasih sayangmu. Cuma satu lagi yang ku cintai. Terima kasih Abi, luar biasa Abi. Terima kasih buat teman-teman Puma. Sama-sama. Rezekinya banyak, barokah Allah. Mas Bram Sakti. Dalam anakku.